الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Ayuhal ikhwatu fillah, kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan Al-Fiqhul Muyassar fi Dha'il Kitabi wa Sunnah. Dan kita memasuki permasalahan yang ketujuh dari hukum-hukum yang berkaitan dengan tata cara mengatur saf dalam salat berjamaah. Berkata al-mu'allifu hafizahullah ta'ala, ahkamun mutafarriqatun fil imamati wal jama'ah. Beberapa hukum yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya yang berkaitan tentang masalah imamah, menjadi imam di dalam sholat wal jamaah, demikian pula kaitannya dengan pelaksanaan sholatul jamaah. Wa min al ahkam al muta'alliqati bil imam wal jamaah ghairu ma taqaddam, termasuk di antara hukum-hukum yang berkaitan dengan kedudukan imam, demikian pula dalam salatul jamaah, selain hukum-hukum yang telah disebutkan sebelumnya. Maka ini tambahan untuk melengkapi pembahasan tentang tata cara mengatur saf di dalam salatul jamaah. Yang pertama, istihbabu qurbi ulil ahlami wan nuha minal imam. Disukainya, dianjurkannya dari kalangan ulul ahlam wan nuha itu berada di dekat al-imam. Berada di dekat al-imam dari ulul ahlam wan nuha. Yang dimaksud ulul ahlam, al-ahlam jamak dari hilm. Yang dimaksud di sini adalah mereka yang telah mencapai usia balig. Wan nuha, an-nuha jamak dari nuhyah. Jamak dari nuhyah. Nah, dan yang dimaksud di sini adalah akal. An-nuha yakni ulun nuha yakni ahlul uqul. Mereka-mereka yang berakal. Mereka-mereka yang berasal dari kalangan para ulama, para qurra. Mereka inilah yang dianjurkan berada di dekat al-imam. An-nuha itu jama' dari nuhyah yang maknanya akal. Dan disebut akal itu nuhyah kata para ulama, li'annahu yanha sahibahu anil radha'il. Karena dengan akal tersebut mencegah pemilik akal itu untuk melakukan hal-hal yang rendah, hal-hal yang tidak sepantasnya dilakukan. Nah, dari kata naha, ya, karena dia mencegah seorang yang berakal tersebut untuk melakukan hal-hal yang rendah dan yang terlarang. Seperti halnya al-aqlu, mengapa disebut al-aqlu? Li'annahu ya'qilu sahibahu 'anil wuquf fil muharramat. Karena al-aql itu artinya mengikat. Karena dia mengikat pemilik akal tersebut untuk tidak terjatuh ke dalam hal-hal yang diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata beliau merupakan hal yang dianjurkan. Yang berada di dekat al-imam, mereka dari kalangan orang-orang yang telah mencapai usia balig. Dan bukan itu saja, dari kalangan al-uqala, dari kalangan mereka yang memiliki ilmu, yang memiliki hafalan. Fa yuqaddamu ulul fadli wal aql wal ana khalfal imam wa qariban minhu, maka didahulukan orang-orang yang memiliki keutamaan, orang-orang yang berakal, demikian pula orang-orang yang bijak yang tidak tergesa-gesa, mereka diutamakan untuk berada di belakang al-imam atau mendekati imam. liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam liyalini minkum ulul ahlami wan nuha thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Hendaknya yang berada di dekatku itu dari kalian adalah ulul ahlam wan nuha. Ulul ahlam wan nuha yani al-balighun al-uqala. Orang-orang yang mencapai usia balig. Demikian pula orang-orang yang berakal. Kemudian orang-orang setelah mereka, kemudian orang-orang setelah mereka. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Maka di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini menerangkan kepada kita bahwa yang sepantasnya berada di belakang al-imam mereka dari orang-orang yang punya keutamaan. Orang yang memiliki ilmu, orang yang memiliki hafalan yang banyak. Orang-orang yang memiliki keutamaan. Apa hikmahnya? Kata beliau, wal hikmatu fi dzalik. Adapun hikmahnya, ayyakhudhu anil imam wa yastahu alaihi fil qiraati idha ihtaja ila dzalik. Agar mereka mengambil posisi imam atau membenarkan al-imam. Misalnya imam keliru dalam membaca, maka apabila yang di belakangnya ini mereka yang memiliki hafalan yang kuat, naam, demikian pula dari kalangan para ulama, maka mereka segera mengganti posisi al-imam pada saat imam berhalangan atau pada saat imam keliru, maka mereka yang berada di belakangnya segera membenarkan. Jadi itu hikmahnya mengapa yang berada di belakang al-imam dari kalangan ulul ahlam wan nuha, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mengetahui hukum-hukum dalam pelaksanaan salatul jamaah, orang yang siap membenarkan kekeliruan pada imam. Maka ini yang sepantasnya berada di belakang para imam. Wa yastahu alaihi fil qira'ah, dan membetulkan bacaannya ketika terjadi kekeliruan. Apabila demikian dibutuhkan. Wa yastakhlifu minhum man syaa' idza nabahu syai'un fis shalah. Dan yang menggantikan kedudukan mereka, ya, siapa yang dikehendaki apabila ada yang apabila ada sesuatu yang menimpanya di dalam sholat yang menyebabkan dia tidak mampu untuk melanjutkan sholatnya, maka dia menunjuk salah seorang dari yang berada di dekatnya tentunya untuk diangkat menjadi al-imam setelahnya. Walhasil, ini anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam agar kemudian mereka yang dari kalangan para ulama, na'am, dan para hukama, mereka berada di belakang al-imam sehingga mereka bisa membantu al-imam pada saat imam terjadi atau terdapat kekeliruan. Na'am, namun bukan yang dimaksud dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bahwa syarat atau di belakang imam itu harus dari kalangan ulul ahlam wan nuha. Bukan itu yang dimaksud. Ya, sampai kemudian disediakan khusus, yang lain enggak ada yang boleh duduk di belakang imam kecuali fulan, fulan, fulan, fulan, orang-orang tertentu yang berasal dari kalangan ulul ahlam wan nuha itu. Ya, sehingga ketika ada anak kecil misalnya, dia pandai sholat. Dia pandai sholat. Akan tetapi karena dia belum mencapai usia balig, duduk di belakang imam, apakah boleh kita singkirkan? Apakah diperbolehkan kita jauhkan? Nah, ini yang dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau menerangkan bahwa makna dari hadis ini bukan yang dimaksud bahwa tidak boleh ada yang di belakang kecuali orang-orang yang ulul ahlam wan nuha, orang-orang yang telah balig dan berakal. Bukan itu yang dimaksud. Namun ini anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwa hendaknya mereka yang memiliki ilmu, hendaknya merekalah yang semestinya berada di belakang al-imam, karena mereka yang akan membenarkan bacaan al-imam ketika imam tersebut keliru dan yang semisalnya. Baik, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wa laisa ma'na al-hadits la yalini illa ulul ahlam. Naam. Wa nuha anhu hatta tutrad as-sibyan an as-saff al-awwal fa inna hadha la yajuz. Bahwa bukan yang dimaksud dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bahwa tidak boleh berada di dekatku kecuali dari kalangan ulul ahlam wa nuha, sehingga anak-anak pun diusir dari saf yang pertama, ya, mereka yang belum mencapai usia balig, padahal mereka pandai salat, mereka pandai salat, mereka berwudu sebagaimana yang diperintahkan, lalu kemudian mereka salat seperti salatnya orang dewasa, tenang. Ya, apakah ketika ada anak yang seperti ini duduk di belakang imam, apakah dia harus diusir? Kata beliau, fa inna hadza la yajuz. Ini tidak boleh yang demikian. Fala yajuzu tardu sibyan an as-saffil awwal illa yahdutsa minhum adhiyah. Maka tidak diperbolehkan menjauhkan anak-anak tersebut dari saf yang pertama kecuali, ya, apabila keberadaan anak tersebut menyebabkan datang gangguan. Seperti anak itu misalnya memang dia belum tahu apa itu salat. Nah, namun yang dibicarakan oleh beliau adalah seseorang dia belum mencapai usia balig. Namun salatnya seperti salatnya orang dewasa. Dia mengerjakan salat dengan kekhusyuannya dan yang semisalnya, maka yang seperti ini tidak sepantasnya dijauhkan dari saf. Nah, tidak sepantasnya dijauhkan dari saf ketika mereka yang lebih dahulu. Siapa yang lebih dahulu datang ke majelis, maka dia lebih berhak untuk mendapatkan tempat tersebut. Oleh karena itu kata beliau, mengusir misalnya apabila ada anak-anak mereka berada di saf yang pertama dan mereka mengetahui keutamaannya, keutamaan di saf yang pertama, lalu kemudian diusir dengan alasan dia belum mencapai usia balig, maka ini tidak benar. Belum lagi terkadang menumbuhkan rasa kebencian anak tersebut kepada yang mengusirnya. Nah, sehingga apabila anak tersebut dia pandai mengerjakan salat, dia berwudu sebagaimana yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengerjakan salat dengan penuh konsentrasi, maka orang yang atau anak yang seperti ini tidak ada alasan untuk menjauhkannya dari saf salat. Yang kedua, al-hirsu ala saffil awwal, semangat untuk berada di saf yang pertama. Yustahabbu lil ma'mumin ayyataqaddamu ila saffil awwal wa yahrisu alaih. Disukai bagi para makmum untuk maju menuju saf yang pertama dan bersemangat untuk mendapatkan saf yang pertama. Wa yahdharu min at-ta'akhur, dan hendaknya mereka berhati-hati dari memperlambat tanpa uzur, sengaja melambatkan sehingga dia tidak datang kecuali di saf yang paling belakang misalnya, ya, maka yang seperti ini tidak diperbolehkan. Maka dianjurkan bagi para makmum untuk berusaha mengisi yang di depan saf yang pertama kemudian yang berikutnya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, taqaddamu fa'tammu bi, majulah kalian dan bermakmumlah kalian di belakangku. Wal ya'ti bikum mim ba'd man ba'dakum, lalu kemudian yang setelah kalian datang. La yazalu qaumun yata'akhkharun hatta yu'akhkhirahumullah, senantiasa satu kaum itu mereka memperlambat diri mereka hingga Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan mereka pula. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, law ya'lamun nasu ma fi an-nida wa saffil awwal thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu. Kalau seandainya manusia mengetahui keutamaan yang ada pada azan dan keutamaan pada saf yang pertama, kemudian mereka tidak mendapatkan sop pertama tersebut atau tidak mendapatkan adzan kecuali dengan cara diundi, niscaya mereka akan mengundinya. Karena keutamaan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Naam, namun banyak dari manusia yang tidak mengetahui. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam law ya'lamun nas. Kalau seandainya manusia itu mengetahui keutamaan adzan, keutamaan sof yang pertama, lalu mereka tidak mendapati sof tersebut kecuali dengan cara diundi, maka mereka tentunya siap untuk diundi, menunjukkan keutamaan di sof yang pertama. Amman nisa fayustahabbu ayyakunna fis sufuf almutaakhirah. Berbeda dengan wanita. Adapun wanita dianjurkan mereka berada di sof-sof yang terbelakang. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Sebaik-baik sof kaum lelaki yang paling pertama, yang paling buruk yang paling belakang. Wa khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Sedangkan sebaik-baik sof wanita paling akhir. Dan yang paling buruk adalah yang paling pertama. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Maka bersemangat ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Selama tidak ada uzur, tidak ada halangan untuk berusaha mendapatkan saf yang pertama dalam salat al-jamaah. Naktafi bihadza ikhwan wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.